yang memberi syafaat menjadi perantara itu banyak golongan dari orang-orang yang diridai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini ada pembahasan keempat yang ingin saya ingatkan khusus berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi memiliki syafaat-syafaat khusus untuk beliau sendiri. Tidak diberikan kepada selain beliau. Syafaat yang pertama disebut dengan nama apa? Asy-syafa'atul udma. Syafaat al-udma. Itu yang kita jelaskan tadi ya. Syafaat keberhakan untuk memohon kepada Allah supaya hisab di pada mahsyar dipercepat, disegerakan. Dan ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kedua khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Nabi untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Iya. Karena begitu penduduk surga sudah berada di pintu surga masih tertutup. Masih tertutup. Iya. Malaikat penjaga pintu surga tidak mau membuka. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk. Kemudian ditanyakan tentang nama beliau, maka penjaga pintu surga pun berkata, "Untuk engkaulah aku diperintah untuk membukanya." Jadi ini syafaat namanya. Ini juga khusus untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua atau yang ketiga syafaat khusus untuk Nabi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Talib. Ya, asalnya kafir tidak ada dapat syafaat. Tidak ada mendapat apa? Syafaat. Tapi pamannya Abu Talib itu diberi kekhususan oleh Allah. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memberi syafaat buat pamannya Abu Talib. Sehingga Abu Talib ini yang tadinya di neraka lapisan paling bawah, karena Abu Talib ini mengenal keislaman ya, dia tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dia lebih mementingkan agama nenek moyangnya dan gengsinya terhadap kaumnya. Harusnya dia lapisan neraka paling bawah. Tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat sehingga menjadi penghuni neraka yang paling apa? Paling ringan siksaannya. Ya, tetap kekal dalam neraka, cuman paling apa? Ringan siksaannya. Sebuah terompa dipanaskan, belum lagi kakinya masuk, kepalanya sudah apa? Sudah mendiri. Iya. Baik, ini syafaat yang ketiga. Dan syafaat yang lainnya itu bersyarikat padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau. Walaupun di syafaat yang keempat yang akan saya sebutkan ada silam pendapat. Syafaat yang keempat yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian manusia masuk ke dalam golongan 70 ribu orang yang diberi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dimaklumi ya bahwa Ukasha bin Mihfan diberi syafaat oleh Nabi. Sebab Ukasha bin Mihfan berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya termasuk dari mereka." Kata Nabi, "Anta minhum, kamu termasuk dari mereka." Jelas ya? Ini syafaat yang diartikan oleh dan dipastikan oleh banyak ulama. Walaupun Ibnu Katsir rahimahullah di Al-Bidayah tidak menganggap dalilnya terlalu jelas. Tapi bagian lainnya itu dianggap sebagai bentuk dari syafaat. Ya, dan disebutkan juga ini dari bentuk syafaat oleh Ibnu Abil Iz di dalam Syarah Aqidah Tahwiyah dan disebutkan juga oleh Al-Qadhiyat dan Imam An-Nawawi. Baik. Hanya saja silam pendapat apakah syafaat seorang itu digolongkan ke 70 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini khusus untuk Nabi saja atau berlaku untuk selainnya juga. Kalau An-Nawawi Al-Qadhiyat itu khusus untuk Nabi. Hanya saja Ibnu Hajar di Fathul Bari beliau mengatakan bahwa kekhususan itu perlu dalil. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ala kullin ya, bahwa dia khusus untuk Nabi atau tidak, yang jelas ini salah satu dari apa? Bentuk syafaat beliau. Ya, hanya saja mulai dari yang keempat ini dan seterusnya ini tidak khusus lagi untuk Nabi. Yang khusus itu cuma 1-3 tadi. Yang kelima dari syafaat adalah syafaat beliau untuk penduduk sorga. Iya. Agar semakin ditinggikan derajatnya. Semakin apa? Ditinggikan derajatnya. Ya, kepada Abu Salamah, Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya di al-mahdiyin, di sorga. Maka ini syafaat ya. Karena sorga itu bertingkat-tingkat. Iya. Sebagian dari sorga antara sebagian yang lainnya 100 derajat pada sebagian riwayat. Bertingkat-tingkat sorga itu. Jadi mungkin dia di jenjang, anggaplah misalnya di jenjang bawah, dengan syafaat dia menjadi naik. Tingkatannya di mana? Di sorga. Ya, ini syafaat yang kelima. Syafaat yang keenam adalah untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Atau sebelum ke situ, syafaat yang keenam adalah untuk iya. Ini sudah keberapa tadi ya? Ini yang kelima atau keenam? Baik, yang keenam ya. Yang keenam adalah syafaat untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Iya. Kalau dia seimbang antara kebaikan dan kejelekan, ini kan tidak tentu dia di mana. Nah, maka dia di Al-A'raf. Dengan syafaat Nabi SAW, maka dia dimasukkan ke mana? Ke sorga. Dan ini tidak khusus untuk Nabi ya. Wali juga yang lainnya memberi syafaat. Baik, ini yang keenam. Yang ketujuh dan yang kedelapan, ini untuk pelaku dosa besar. Yang ketujuh dan kedelapan. Yang ketujuh adalah untuk suatu kaum yang kejelekannya lebih mendominasi kebaikannya. Ini harusnya kemana? Ke neraka. Karena kejelekan lebih mendominasi. Tapi dengan syafaat, dia tidak masuk neraka. Langsung masuk surga. Yang kedelapan adalah pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka. Dengan syafaat, dia dikeluarkan dari neraka. Dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Ini delapan jenis syafaat. Iya. Berdasarkan hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang syafaat. Dipahami sampai sini? Saya simpulkan ada delapan jenis. Yang pertama sampai yang ketiga, apa kita katakan tadi? Itu khusus untuk Nabi SAW. Yang keempat sampai yang kedelapan, ini siapa-siapa yang kita sebutkan di pembahasan sebelumnya diizinkan memberi syafaat, juga memberi syafaat di dalamnya. Baik. Jadi ini saya kira sebagai pendahuluan untuk kita untuk masuk ke dalam pembahasan penulis di sini. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, babu syafa'ah, bab syafa'at. Wa qawlu Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa andir. Baik, adhan dulu. Baik, kata beliau, wa qawlu Allah ta'ala, wa andir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan firman Allah ta'ala, dan berikanlah peringatan dengan wahyu itu terhadap orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat, sedangkan mereka tidaklah mempunyai seorang pelindung dan tidak memiliki pemberi syafaat pun kecuali Allah, agar mereka bertakwa. Ini ayat dibawakan oleh Syekh di sini. Beliau ingin menjelaskan firman Allah kepada nabinya agar supaya memberi peringatan, memberi peringatan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut di dalam hatinya, memiliki kesadaran bahwa dia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di depan Allah, mempertanggungjawabkan segala amalannya. Beri peringatan kepada mereka bahwa pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada seorang wali pun yang mampu menolong, dan tidak ada seorang pemberi syafaat pun. Iya. Tapi diperintah untuk memberi peringatan, la'allahum yattaqun, supaya manusia itu bertakwa. Supaya mereka apa? Memiliki ketakwaan. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa syafaat yang tidak terpenuhi padanya syarat dinafikan pada hari kiamat. Syafaat yang tidak terpenuhi padanya syarat akan dinafikan pada hari kiamat. Iya. Karena itu batallah syubhat kaum musyrikin yang mereka meminta syafaat melalui perantara nabi-nabi, orang-orang salih yang telah meninggal. Sebab hal tersebut dari syafaat yang tidak memiliki syarat. Dari syafaat yang dinafikan. Iya. Dari syafaat yang dinafikan. Baik. Sekaligus ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat syafaat itu hanya milik Allah. Maka barang siapa yang meminta syafaat tersebut dari makhluk, maka itu dihitung sebagai perbuatan kesyirikan. Iya, di dalam ayat terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang bertaqarrub kepada para nabi dan orang-orang salih dalam rangka meminta syafaat dari mereka. Juga di dalam ayat disyariatkan memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat. Sebab ini dari pokok agama. Mengingatkan akan hari kiamat. Dan yang ketiga, bahwa orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka lah yang mampu mengambil manfaat dari nasihat. Karena itu disifatkan wa andir bihil ladina yakhafun. Beri peringatan kepada orang yang memiliki rasa takut akan dibangkitkan. Jadi keimanan inilah yang menyebabkan dia mengambil manfaat dari nasihat. Karena itu kalau ada seorang diberi nasihat dari agama dan nasihat itu tidak dia terima padahal kebenaran, maka ini pasti di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak benar. Harus dia perbaiki. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penetapan adanya hari kebangkitan. Dan pendalilan yang paling pokok bahwa di dalam ayat ini terdapat penafian syafaat. Kecuali syafaat yang memiliki syarat-syarat yang diterima di sisi Allah. Dan ini akan datang penjelasannya. Baik. Kemudian ayat yang kedua. Kata beliau rahimahullah. Wa qawluhu ta'ala kullillahi syafa'atu jami'a. Dan firman Allah ta'ala. Katakanlah Muhammad. Hanya hak Allah lah syafa'at itu seluruhnya. Iya. Baik. Ini ayat jelas ya dan tegas. Menunjukkan bahwa seluruh syafaat hanya milik Allah. Perhatikan lam di situ. Walillahi. Lam di sini memberi makna ikhtisas. Kekhususan untuk Allah. Kepemilikan Allah. Walaupun lam di dalam bahasa Arab punya lebih 20 makna ya. Seperti yang disebut oleh Ibnu Hisham. Di Mughnil Labid. Tapi ini lam di sini bermakna al-ikhtisas. Makna kekhususan. Jadi syafaat itu hak khusus milik Allah. Seluruh syafaat, jami'an. Tanpa terkecuali. Iya. Baik. Ini ayat sama ya dengan ayat semuanya, ayat sebelumnya. Bahwa syafaat itu adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jenis syafaat. Maka tidak akan mungkin syafaat itu didapatkan kecuali izin dari Allah. Ada izin dari Allah dan Allah ridha ya terhadap orang yang diizinkan. Nah, jadi tidak mungkin syafaat itu diberi kecuali kalau Allah izinkan untuk seorang memberi syafaat dan Allah ridai orang yang akan diberi syafaat. Jadi penekanannya di pembahasan tauhid di sini bahwa Syafaat semuanya milik Allah. Tidak ada yang berhak terhadap syafaat itu kecuali Allah. Maka siapa yang mencari syafaat itu dari selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Perbuatan kesyirikan. Kandungan dari ayat ini, yang pertama, terdapat penjelasan bahwa syafaat itu banyak. Syafaat itu apa? Banyak. Karena dikatakan walillahi asy-syafa'atu jami'an. Syafaat itu seluruhnya milik Allah. Jadi syafaat itu banyak. Sebab yang banyak itulah yang dikatakan seluruhnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa syafaat semuanya milik Allah. Kalau milik Allah, berarti tidak mungkin seorang mendapatkannya kecuali dengan ketentuan yang Allah telah tentukan. Dan ketentuannya nanti akan kita terangkan. Iya. Kemudian, ayat ini juga, kalau kita baca, apalagi kalau kita baca kelanjutan ayatnya ya, terdapat penetapan hari kebangkitan. Kulillahi syafaatu jami'an, lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Katakanlah hanya milik Allah. Syafaat itu seluruhnya, baginya lah kekuasaan di langit dan di bumi, kemudian kepadanya lah kalian kembali. Terdapat penetapan adanya hari kebangkitan. Iya. Baik. Dan kita sudah menerangkan ya jenis-jenis syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklum ya bahwa yang lainnya punya syafaat. Ada syafaat seorang anak kepada ayahnya, ada syafaat orang yang berjihad fi sabilillah pada keluarganya, orang yang mati syahid terhadap sejumlah dari keluarganya. Ada beberapa jenis syafaat. Iya. Di antara buku yang paling bagus menjelaskan hadis-hadis tentang syafaat, bahkan mungkin tidak ada yang lebih bagus daripada buku itu, adalah buku yang ditulis oleh guru kami Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah. Judulnya Kitab Syafaat. Beliau kumpulkan seluruh riwayat ya, yang menjelaskan tentang hadis-hadis syafaat. Kemudian ayat berikutnya, wa qauluhu man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Dan firman Allah, tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Nah, di sini sudah mulai masuk penulis menerangkan ada syafaat yang diberikan tetapi dengan apa? Dengan izin. Iya. Ada syafaat diberikan, hanya saja syafaat itu didapatkan dengan apa? Dengan izin. Ya, dan ini ayat dimaklumi ya, ayat dari surah apa? Ayat dari ayat disebut dengan ayat apa? Ayat kursi. Ini potongan dari ayat kursi. Ya, dan di ayat kursi, kalau dibaca lengkap, ini pelajaran tersendiri. Ya, perlu beberapa kali pertemuan untuk menguraikan kandungan pelajaran di dalamnya. Salah satu dari ayat kursi ini, penjelasan tentang syafaat. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapa yang memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali dengan izinnya. Man di sini penafian ya, bahwa tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah. Illa, kecuali apa? Dengan izin Allah. Iya. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka, ayat ini, iya, menjelaskan bahwa syafaat itu dinafikan seluruhnya dari makhluk. Iya. Dinafikan seluruhnya dari makhluk kecuali dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya terdapat bahwa seluruh syafaat milik Allah. Maka siapa yang mencarinya dari selain Allah, maka itu dihitung apa? Dihitung dari kesyirikan. Baik. Terdapat di dalam ayat ini penjelasan bahwa syafaat itu dinafikan secara sendirinya dari apa? Dari makhluk. Ya. Tanpa izin Allah. Jadi kalau tidak ada izin Allah, maka dinafikan dari seorang hamba. Sekaligus di dalam ayat menunjukkan bahwa ada syafaat yang ditetapkan. Tapi dengan ketentuan, yaitu harus ada izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana ayat sebelumnya bahwa seluruh syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan terdapat di ayat surah ayat kursi ini, ya, di potongan ayat yang disebut tentang keagungan dan kebesaran Allah serta ketundukan seluruh makhluk pada kekuasaannya, di mana tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan idunnya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, wa qawluhu ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dallahu liman yasha'u wa yarda. Iya. Sudah ayat yang keempat. Firman Allah Ta'ala, betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Ya, jangan dikira ya bahwa seluruh malaikat syafaatnya berguna. Tapi ada ketentuan dan syarat syafaat itu. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan ayat, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha' wa yarda. Kecuali setelah Allah memberi izin untuk memberi syafaat bagi siapa yang dia kehendaki dan siapa yang dia ridai. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan adanya syafaat, tetapi dengan dua syarat. Ditetapkan syafaat tetapi apa? Hah? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ada izin dari Allah. Allah izinkan untuk yang memberi syafaat. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, disyaratkan Allah ridha kepada orang yang memberi syafaat dan kepada yang disyafaati. Dan ini semena dengan ayat yang lainnya, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka para malaikat tidak memberi syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhai oleh Allah. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Hah? Bahwa disyaratkan keridhaan pada orang yang memberi syafaat dan disyaratkan Allah ridha pada orang yang disyafaati. Pada orang yang disyafaati. Ya, karena itu jangan berharap orang-orang yang berbuat kesyirikan, jangan berharap dapat syafaat. Sebab syafaat ini hanya untuk Allah, untuk orang yang Allah ridhai, dan syirik tidak pernah diridhai oleh Allah. Allah berfirman, "Wala yarda li ibadihi al-kufur." Allah tidak meridhai kekafiran untuk hamba-Nya. Iya. Baik. Jadi ini ayat yang keempat. Kaitannya dengan pembahasan jelas ya dari apa yang telah kita sebutkan. Sisi pendalilannya bahwa ayat ini terdapat penafian syafaat dari seluruh makhluk kecuali dengan dua syarat. Yaitu izin bagi orang yang memberi syafaat dan ridha Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan orang yang disyafaati. Iya, pelajaran dari ayat, faedahnya yang pertama bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan mencari syafaat dari mereka. Bantahannya untuk mereka, sebab makhluk ini syafaatnya tidak berguna kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, bahwasanya syafaat itu milik Allah saja. Maka tidak boleh memintanya kecuali hanya kepada Allah. Iya. Jelas ya? Karena itu dari kekeliruan yang sangat besar. Ya, nasallahu alaihi wa sallam. Sebagian orang dia pergi haji. Hah? Datang ke kuburan Nabi. Dia berkata, "Wahai Nabi, isfa' li, berilah syafaat untukku." Dia minta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi. Nah, bahkan kadang sebagian orang, iya, dia berada di negerinya dan doa yang paling banyak dia baca, "Wahai Nabi, isfa'li. Wahai Nabi, berilah syafaat bagiku." Ini syirik ya, jelas. Iya. Sebab Nabi sudah meninggal. Iya. Kalau pada hari kiamat dia keadaannya dia menghadap ya manusia itu kemudian minta diberi syafaat, ya itu mungkin saja, tapi ini sudah di dunia, maka ini kesyirikan. Jelas ya? Karena itu ahli tauhid, orang yang bertauhid, kalau dia ingin minta syafaat, ingin mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat, doanya tidak seperti itu. Mereka berdoa kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allah, ya, syafi' nabiyyaka fiyya. Ya Allah, jadikanlah nabimu pada hari kiamat memberi syafaat untukku. Nah, ini doanya orang-orang yang bertauhid. Jelas ya? Jadi dia mohonnya kepada siapa? Mohonnya kepada Allah agar supaya Allah mengizinkan nabinya memberi syafaat untuknya pada hari kiamat. Berbeda dengan ucapan yang pertama tadi, syirikan. Dia minta langsung kepada siapa? Kepada nabi. Dan ini jelas syirik akbar. Jelas ya? Dan ini semuanya dari kalimat-kalimat diajarkan. Jangan kira ya. Ya, banyak pengajian-pengajian sufi yang mengajarkannya. Bahkan buku-buku, doa-doa, ya, dibekali untuk orang yang sholat, untuk orang yang haji, untuk orang yang umroh, ada doanya seperti itu. Ya, perhatikan bagaimana kerusakan yang menggerogoti sejumlah dari umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki kebaikan untuk mereka. Ya, makanya dari hal yang perlu diluruskan. Ya. Kemudian dari faedah ayat juga di halaman 189 yang ketiga yang disebut oleh Syekh bahwa syafaat tidak akan bermanfaat kecuali dengan syarat. Pertama, izin Allah bagi yang memberi syafaat. Yang kedua, adanya keridhaan Allah terhadap yang diberi syafaat. Dan ketentuan orang yang diridhoi ini, dia termasuk orang yang bertauhid dan ikhlas. Sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya. Ayat yang kelima. Wa qawluhu ta'ala qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah la yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samaawaati wa laa fil ardi al-aayatain. Iya. Ayat yang kelima. Qul ud'u alladziina za'amtum. Katakanlah. Suruhlah mereka yang kalian anggap sebagai rob selain daripada Allah. La yamlikuuna mitsqala dzarratin fis samaawaati wa laa fil ardi. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Kelanjutan ayat, wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka tidak mempunyai suatu andil apapun dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada andil, tidak ada sahamnya, tidak ada bagiannya. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan sama sekali tiada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Iya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Dan syafaat tidaklah berguna di sisinya kecuali bagi siapa yang dia telah izinkan untuk memperoleh syafaat. Ini sama ya dengan ayat sebelumnya. Syaratkan izin. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Sehingga apabila ketakutan dari hati mereka dihilangkan, maka mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini ayat sudah berlalu ya. Dan ini ayat disebut oleh Syekh tadi sebagai ayat apa? Yang memutus kesyirikan dari apa? Dari hati. Yang memutus akar-akar kesyirikan dari hati. Nah, itu sebenarnya bahasa yang dipakai oleh Syekh. Saya lupa ingatkan ya bahwa itu bahasanya Ibnul Qayyim. Itu bahasa siapa? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Sebab ketergantungan seorang hamba ya, kepada orang lain itu tidak lepas dari empat perkara. Ketergantungannya, keterikatannya. Yang pertama, ketergantungan dalam hal manfaat dan bahaya. Ya, karena dia berkuasa, memiliki langit dan bumi, di tangannya lah segala manfaat dan dia yang mengatur bahaya. Ada ketergantungan dari arah ini. Ini ketergantungan telah diputus. Karena langit dan bumi hanya milik siapa? Milik Allah. Ketergantungan yang kedua kepada orang lain, kepada yang lain, itu ketergantungan dari sisi persyirikatan. Iya. Jadi kalau mereka bersyirikat, ada saham di dalamnya sama-sama, nah ini ada ketergantungan. Jelas ya? Saya punya kawan misalnya syirikat dalam dagang. Saya ada ketergantungan dengannya, keterikatan. Ini juga sudah diputus. Ya. Jadi anggaplah misalnya ada empat ketergantungan dalam hati, syirik itu. Ada empat akarnya ya, masuk ke hati. Dipotong satu-satu. Yang pertama, ketergantungan kemuliaan sudah putus. Ya, ketergantungan dari sisi apa? Keterikatan dan ketergantungan dari sisi persyirikatan juga sudah diputus. Sisa keterikatan dan ketergantungan dari sisi pertolongan dan bantuan. Ya, jadi mungkin kalau dia tidak memiliki, tidak punya saham, mungkin dia bisa membantu, bisa menolong, kan begitu? Iya, bisa menolong, ya, membantu dia di situ. Nah, ini juga sudah diputus. Kalau dia pembantu di situ sudah diputus. Karena Allah firman, wa ma lahu minhum min dhahir, dan dia tidak memiliki, ya, seorang pembantu pun di situ. Jadi tiga keterikatan hati dengan yang lain sudah terputus. Sisa satu. Ya. Kalau pertolongan tidak bisa juga dari arah itu, maka hanya pembahasan syafaat. Dia mampu memberi syafaat. Ini juga sudah diputus. Karena syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa? Ya Allah inginkan. Karena itu luar biasa ya. Bahasa Ibnu Al-Qayyim membahasakan ini ayat. Memutus seluruh akar kesyirikan. Iya. Dari hati. Dan akan membantu seorang hamba itu. Hatinya selalu bergantung saja kepada Allah. Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tauhid. Dan kalau hatinya sudah bergantung kepada Allah. Penuh dengan penghambaan kepadanya. Ya. Nah, itulah hakikat dari kehidupan. Baru dia rasakan bagaimana hidup yang indah. Ketenangan di dalam jiwa. Sampai seperti sebagian as-salaf berkata. Ya. Di dunia ini. Di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak memasuki surga itu, maka dia tidak memasuki surga akhirat. Ya, ini maksudnya yang dia bahasakan. Sebab tauhid ini adalah apa? Surga. Dia tidak kenal surga tauhid di dunia, dia tidak akan kenal surga akhirat nanti. Iya. Dia tidak kenal surga akhirat. Baik. Dan ini dari salah satu keindahan dan keistimewaan seorang yang mempelajari tauhid. Baik. Sisi pendalilan, sekali lagi saya tegaskan, sisi pendalilan dari ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, bahwa ayat ini menafikan syafaat kecuali dengan apa? Dengan izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Baik. Kandungan ayat secara global di halaman 192 dari syarah, bantahan terhadap kaum musyrikin yang berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah, baik dari kalangan malaikat maupun selainnya. Mereka menyangka bahwa selain Allah itu berkuasa mendatangkan manfaat untuk mereka dan menolak bahaya dari mereka. Yang kedua, disyariatkan membantah dan mendebat kaum musyrikin untuk membatalkan kesyirikan mereka. Yang ketiga, diputuskan semua sebab yang menjadi pegangan kaum musyrikin. Ya, ini sudah kita terangkan tadi ya. Kemudian yang keempat, penetapan adanya syafaat tetapi dengan izin dari Allah. Kemudian yang kelima, bahwa orang-orang musyrikin tidaklah bermanfaat syafaat itu bagi mereka, sebab Allah tidak mengizinkan syafaat itu untuk seorang musyrik. Baik, setelah membawakan lima ayat ini, beliau bawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menjelaskan apa? Mana dan kandungan pembahasan dalam syafaat. Kata beliau, qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas, Abu Abbas yaitu siapa? Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibn Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Nah, Taqiyuddin, Abu Abbas kunya beliau. Iya. Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Rahimahullah. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, iya. Nafallahu amma siwaku kullama yata'allaku bihil musyrikuna fadafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu aw yakuna awnan lillahi wa lam yabqa illa asy-syafa'ah fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu ar-rabb kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Iya. Ini ucapan Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat sebelumnya ya. Kata beliau, dari selain Allah Allah menafikan segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Dia menafikan adanya kekuasaan, sebagian kekuasaan tersebut pada selain dirinya, atau adanya pembantu bagi Allah, sehingga tiada lagi yang tersisa kecuali syafaat. Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak bermanfaat kecuali kepada orang-orang yang Allah Ar-Rabb izinkan. Sebagaimana firman Allah, dan mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah telah ridai. Kata beliau, "Fahadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna fi manfiyatin yawm al-qiyamah." Kama nafah al-Qur'an. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu. La yabda'u bisyafa'ati awalan, thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wa shfa' tushaffa'. Iya. Kata beliau, syafaat yang disangka oleh kaum musyrikin ini, inilah yang tidak akan ada pada hari kiamat. Sebagaimana dinafikan dalam Al-Quran. Nabi SAW juga mengabarkan bahwa pada hari kiamat beliau datang bersujud kepada Rabbnya, mengaturkan pujian kepadanya tanpa memulai dengan memberi syafaat dahulu. Maka dikatakan kepada beliau setelah itu, angkatlah kepalamu, berucaplah, niscaya ucapanmu akan didengar, mintalah, niscaya engkau akan diberi, beri syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Iya. Jadi Nabi tidak langsung memulai minta syafaat, tapi beliau apa? Beliau memuji Allah dulu. Sampai diterangkan dalam sebagian riwayat, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang dibukakan untuk beliau pada saat sujud itu. Iya. Tidak pernah ada yang memuji Allah seperti itu sebelumnya. Iya. Dan kata Nabi, aku pada hari ini belum mampu, belum pandai untuk mengucapkannya. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa pujian terhadap Allah itu tidak ada batasannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan terhadapmu. Engkau adalah sebagaimana engkau sanjung dan engkau puji untuk dirimu sendiri. Iya. Baik. Kemudian Abu Hurairah berkata, iya. Wa qala lahu Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kemudian beliau tanya melanjutkan, ya. Abu Hurairah berkata kepada Nabi, "Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu?" Maka Nabi menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya, perhatikan ya, keterkaitan syafaat dengan pembahasan tauhid. Karena la ilaha illallah, ya, orang yang mengucapkannya, dialah yang berhak mendapat syafaat. Tapi perhatikan syaratnya, dia harus memiliki apa? Keikhlasan. Dan kita telah uraikan pada pertemuan yang telah lalu, syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, kata beliau, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlasi bi idznillah wa la takunu liman asyraka billah. Ya. Syafaat tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah dan tidak diperuntukkan kepada orang yang mempersekutukan Allah. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu 'ala ahli al-ikhlasi fa yaghfiru lahum bi wasitati du'a'i man udina lahu ay yashfa'a liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Dan hakikat syafaat itu bahwa Allah subhanahu jualah yang melimpahkan karunianya kepada pemilik keikhlasan, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah kepadanya. Orang-orang yang bertauhid ini, yang memiliki keikhlasan ini, merekalah yang diberi karunia oleh Allah dalam bentuk memberi ampunan kepada mereka melalui doa orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Jelas ya? Dalam rangka memuliakan orang tersebut dan supaya dia meraih al-maqam al-mahmud. Iya. Jadi ini hakikat syafaat yang sudah kita terangkan di awal pembahasan. Jadi ada tiga sudut. Yang pertama, pemilik syafaat, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada peminta syafaat, yaitu ya, Nabi SAW dan selainnya dari mereka yang diizinkan memberi syafaat. Dan yang ketiga adalah orang yang apa? Diberi syafaat. Itu hakikatnya. Jadi orang yang diberi syafaat ini memang diberi syafaat untuk dimuliakan. Dan tidak mungkin dia dimuliakan kalau dia bukan orang yang ikhlas. Bukan orang yang bertauhid. Bukan orang yang bertauhid. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirk. Walihada asbata syafa'ata bi'itnihi fi mawadih. Waqad bayyana an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu. Kata beliau, jadi syafaat yang Al-Qur'an nafikan adalah yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu Al-Qur'an menetapkan adanya pembolehan syafaat sesuai dengan izinnya pada beberapa tempat, yaitu beberapa ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan bahwa syafaat itu tidak diperuntukkan kecuali kepada ahli tauhid dan ikhlas, yaitu orang-orang yang menauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Jelas ya? Baik. Jadi kesimpulannya di sini dari uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, iya, bahwa syafaat itu, iya, syafaat itu terbagi dua. Ada syafaat musbata yang ditetapkan dan ada syafaat yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan ini, itulah syafaat yang tidak terpenuhi syarat. Iya. Syafaat pada pelaku kesyirikan. Ini dinafikan. Tidak ada syafaat pada hari kiamat. Dan yang ditetapkan, ditetapkan dengan syarat. Disyaratkan dengan syarat apa? Dia, Allah izinkan orang yang memberi syafaat dan Allah ridai orang yang diberi syafaat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan dari bab ini. Nah, sini ada keterangan dari Syekh di halaman 196. Bagus ya untuk dibaca. Dan intinya sudah kita terangkan pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Baik. Di sini beliau membawakan masail di akhir dari pembahasan. Seperti biasa. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya masail, beberapa pembahasan. Pertama, tafsirul ayat, tafsir ayat-ayat di atas. Ada berapa ayat semua disebut oleh Syekh? Ada 5 ayat. Dan semua ayat-ayat itu sudah kita tafsirkan. Sudah kita jelaskan. Nah, yang kedua, kriteria syafaat yang ditolak. Ya, jadi kriteria syafaat yang ditolak, apa kriterianya? Ayo, kriteria syafaat yang ditolak adalah syafaat yang ada apa? Kesyirikan di dalamnya. Iya. Dan untuk orang yang berbuat kesyirikan, ini semuanya ditolak. Syafaat yang manfi, yang dinafikan. Kemudian yang ketiga, syafa'atu sifatus syafa'ati al-musbata. Kriteria syafa'at yang ditetapkan. Nah, apa kriterianya? Ini pertama syafa'at untuk siapa ini? Hah? Untuk ahli tauhid dan siapa? Ahli ikhlas. Untuk orang yang tauhid dan ikhlas. Kriterianya dengan berapa syarat? 2 syarat. Allah izinkan, yang pertama Allah izinkan untuk orang yang memberi syafa'at. Yang kedua, Allah ridai orang yang memberi syafaat dan orang yang disyafaati. Iya. Baik. Kemudian yang keempat. Penyebutan dikru asyafaatil kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Penyebutan syafaat yang terbesar yaitu al-maqam al-mahmud. Syafaat yang terbesar itu milik siapa itu? Milik Rasulullah. Khusus ya untuk beliau, dan ini kejadian di pada mahsyar yang kita singgung tadi. Dan itu dinamakan dengan nama yang lain. Dinamakan dengan nama apa? Al-Maqam Al-Mahmud. Dan banyak yang menafsirkan ya ayat di surah Al-Isra. Ya. Apa namanya? Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini yang dimaksudkan syafaat pada hari itu. Baik. Kemudian yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bisyafaati awwalan. Balias judo. Faida adinallahu lahu syafa. Ya, cara Nabi, cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Beliau tidak memulai dengan syafaat, tapi beliau sujud. Kemudian apabila Allah telah mengizinkan beliau, barulah beliau memberi syafaat. Oh, ini perhatikannya Syekh cermat sekali di sini. Ya, sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, karena syafaat ini murni karunia dari Allah. Ya, dan seorang yang mendapatkan karunia, ya tentunya dia minta dengan penuh etika dan adab. Ya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada nabinya bagaimana cara memintanya. Dengan itu beliau bersujud, memohon, berdoa kepada Allah Baru Allah sendiri yang berfirman kepadanya, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkatlah kepalamu, berucaplah, ucapanmu akan didengar. Ya. Mintalah kamu akan diberi dan mohonlah syafaat, engkau akan diizinkan untuk syafaat itu. Jelas ya? Dan ini menunjukkan bahwa syafaat itu didatangkan dengan proses. Didapatkan dengan apa? Dengan proses. Ya, jadi seorang yang mendapatkannya disiapkan dari tauhid yang baik. Dari amalan yang salih. Iya. Karena itu, kalau dia serius membenahi tauhidnya, serius memperhatikan tauhidnya, maka ini sebab yang paling agung yang menyebabkan dia diberi syafaat pada hari kiamat. Jelas ya? Diberi syafaat ya pada hari kiamat. Karena itu kalau seorang terus belajar tauhid, tidak bosan belajar tauhid, mengajarkan tauhid, mendakwakannya, nah ini dari ciri bahwa orang ini betul-betul punya usaha untuk apa? Memperbaiki tauhidnya. Ya, kalau ada usaha yang seperti ini, Allah Maha tahu siapa yang memiliki usaha untuk yang seperti itu. Tapi kalau keberadaannya ya santai saja, ya dia kenal tauhid secara umum, ya itu bagus alhamdulillah. Tapi derajatnya berbeda dengan orang-orang yang apa? Betul-betul mendalaminya dan mempelajari. Sebagaimana penduduk surga itu bertingkat-tingkat, maka orang-orang yang masuk ke dalam surga juga berjenjang-jenjang di dalam keimanannya, berjenjang-jenjang di dalam kekuatan tauhidnya dan kesempurnaannya. Iya. Kemudian yang keenam, kata beliau, man as'adun nasi biha, siapakah kalangan manusia yang paling bahagia dengan syafaat beliau? Ya, ini apa jawabannya? Ya, Nabi telah bersabda ya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Iya. Yang ketujuh, annaha la takunu liman asyrak. Syafaat beliau tidak diperuntukkan untuk orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Karena itu jangan berharap datangnya ke kuburan, melempar sajian, ya ke lautan, ya potong sembelihan ke Gunung Merapi, ya datang ke dukun dan paranormal, membenarkan ucapan mereka. Jangan berharap mau dapat syafaat. Ya, sebab syafaat tidak akan diberikan untuk orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan kepada Allah. Yang kedelapan, bayanu haqiqatiha, penjelasan hakikat syafaat yang sebenarnya. Dan ini telah kita terangkan ya. Ya, hakikat dari syafaat itu sebenarnya bahwa syafaat itu adalah karunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba. Dan karunia ini diberikan dengan permintaan ya dari siapa yang diizinkan oleh Allah. Berarti kalau dia diberi karunia, hakikat syafaat itu karunia dari Allah, maka seorang hendaknya mempersiapkan dirinya sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan karunia. Ingin dapat karunia tapi dia bukan orang yang berhak mendapatkannya, ya tidak mungkin ya. Ya, mungkin atau tidak itu? Tidak mungkin. Ya, anggaplah di sebuah kelas, dikatakan oleh gurunya, siapa yang berprestasi maka didapat hadiah, diberi hadiah. Ya. Nah, yang berprestasi saja diberi hadiah. Jadi kalau tidak prestasinya, jangan harap dapat apa? Dapat hadiah ya. Karena itu kalau diketahui bahwa ini adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hendaknya menyiapkan diri supaya layak mendapatkan apa? Kemuliaan tersebut. Layak untuk diberi kemuliaan tersebut. Ya. Dan ini adalah perkara yang harus diingat selalu di dalam kehidupan. Ya, bukan diingat di acara daurah saja. Hah? Atau bukan diingat kalau dia sadar saja. Tapi diingat di seluruh apa? Seluruh makna dari kehidupan. Ya. Ini harusnya jadi proyek kehidupannya. Bagaimana selalu dia jaga dirinya sebagai orang-orang yang apa? Orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. dan menjadi orang yang layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan dengan syafaat ya para nabi kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertauhid dan ikhlas kepadanya. Baik, bab yang berikutnya. Ini bab yang ke-17. Kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Iya. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Iya. Baik, ini pembahasan bab ini. Iya. Kaitannya dengan bab sebelumnya. Iya. Jelas ya. Jadi kalau sudah diketahui bahwa tidak ada seorang pun ya, yang mampu memberi hidayah, sudah diketahui dari bab sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat ya, kecuali dengan izin Allah, juga tidak ada yang mampu selamat dari siksaan kecuali siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula hendaknya dia ketahui bahwa tidak ada yang mampu memberi hidayah kepada siapapun kecuali siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jelas ya? Sehingga dengan demikian ia pun berusaha untuk mempersiapkan dirinya untuk membimbing dirinya sebagai orang-orang yang taat kepada Allah pada segala yang dia perintah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini titik penekanan ya. Iya. Dan terkait dengan masalah tahqiq tauhid, tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Iya, ini akan jelas kalau kita mengetahui bahwa hidayah itu terbagi dua. Hidayah terbagi berapa? Terbagi dua. Iya. Hidayah yang pertama ada namanya hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Iya. Itu seorang mendapat hidayah, dia menerima keislaman, tunduk dengan keislaman. Ini hidayah taufiq dan ilham. Jelas ya? Dan hidayah yang seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Hidayah yang kedua adalah hidayah apa? Hidayah ad-dalala wal-irsyad. Hidayah petunjuk dan pengajakan. Ya, hidayah bermakna menunjuki dan mengajak. Nah, hidayah yang seperti ini juga ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, para ulama, kaum mukminin. Jelas ya, sebab hidayah bermakna mengajak, memberi petunjuk. Karena itu Allah berfirman kepada nabinya, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi memberi hidayah ke jalan yang lurus maksudnya apa? Memberi petunjuk. Nabi mengajarkan umatnya segala hal yang diperlukan oleh umat ini. Jalan kebaikan semuanya sudah diterangkan. Jalan kejelekan semuanya telah diterangkan untuk dihindari. Iya. Jadi beliau sudah menjelaskan hidayah kepada umat. Nah, inilah hidayah apa namanya? Hidayah petunjuk. Tapi yang beriman, dia beriman karena siapa? Karena Nabi yang memberi petunjuk atau karena Allah yang memberi petunjuk? Hah? Karena Allah yang memberi petunjuk. Karena itu hidayah dalala wal irsyad, hidayah yang kedua, hidayah petunjuk dan pengajakan. Nabi dan siapa yang mendudukan kedudukan Nabi itu mungkin memberi hidayah. Tapi hidayah dengan bermakna taufik dan ilham itu hanya milik siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Beliau ingin terangkan bahwa hidayah taufik dan ilham itu dari kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nafikan dari siapa? Dari nabinya. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa hidayah taufik wal ilham, hidayah taufik dan ilham itu hanya milik Allah, maka siapa yang mencarinya dari selain Allah, maka itu dihitung apa? Dihitung kesyirikan. Baik. Jelas ya? Ayat ini terdapat di dalamnya faedah. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa para wali dapat memberi manfaat dan bahaya, serta ikut mengatur segala urusan melalui karomahnya setelah meninggal. Ya, ini banyak ya. Nah, ini keyakinan-keyakinan hidayah yang tidak benar. Sebab hidayah itu hanya milik Allah yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa hidayah taufik berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang sudah kita terangkan. Kemudian yang ketiga, penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di dalam ayat dikatakan, ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah yang paling mengetahui orang yang berhak mendapat petunjuk. Ya, yang keempat, penetapan sifat hikmah bagi Allah. Ya, karena Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan itu sesuai dengan hikmahnya. Dan yang kelima, penetapan batilnya bergantung kepada selain Allah. Iya. Karena kebergantungan hanya kepada Allah. Dan yang keenam, terdapat penetapan sifat masyiah, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah yang indah. Ya, yang di dalam kisah ini menjelaskan apa? Hah? Menjelaskan keislaman, atau menjelaskan tentang kandungan dari ayat. Jadi hadis ini yang beliau bawakan menafsirkan ayatnya. Dan ini sudah dua kali penulis sebut ayat, beliau tafsirkan dengan hadis. Dan ini tariqah ya, jalan para ulama di dalam menafsirkan. Di tafsir yang paling bagus itu kalau Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis yang kedua. Al-Qur'an ditafsirkan dengan apa? Hah? Dengan penafsiran para sahabat. Iya. Dan murid-murid para sahabat. Kemudian yang keempat, dari cara menafsirkan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan sesuai dengan makna secara bahasa Arab. Hanya ini saja, empat cara menafsirkan Al-Qur'an. Tidak ada ilmu laduni itu namanya. Ya, tahu ilmu laduni? Hah? Bisa-bisanya enggak pernah belajar langsung mengerti. Nah, itu ilmu laduni namanya. Ya. Ilmunya liadin. Jelas ya? Itu dibahasakan oleh sebagian orang. Orang-orang sufi, kalau syekhnya banyak karomahnya dibilangnya punya apa? Ilmu laduni. Sampai katanya Nabi Khidir punya ilmu laduni. Ya. Karena di dalam ayat dikatakan wa'allamnahu min ladunna ilma. Makanya mereka seenaknya saja menyebut apa? Ilmu laduni. Ya. Baik. Jadi ilmu itu didapatkan dengan mempelajari. Tidak ada ilmu itu apa? Datang sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Ya. Maka begitulah menafsirkan Al-Quran, tidak mungkin ditafsirkan keluar dari ketentuan. Ya. Keluar dari ketentuan. Orang-orang sufi bilang, ya, ini sebagian orang ekstrimnya ya. Nah, subhanallah, banyak juga di kampung-kampung yang semisal ini. Katanya Al-Quran itu 40 juz. Ya. 30 juz yang kamu baca itu, ya, 10 juz, itulah ilmu laduni. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dibacakan ayat, wah itu kan terjemahannya seperti itu. Tapi maksudnya tidak seperti itu. Ini na'udzubillah, kekafiran yang nyata. Iya. Dan ini tariqah al-batiniyah, dipakai oleh orang-orang sufi, dipakai oleh orang-orang syiah, dan dipakai oleh orang-orang karramiyah, dan banyak lagi kelompok-kelompok yang menyimpang, khususnya yang ekstrimnya, yang banyak dari para ulama, ya, memberikan hukum keras terhadapnya, bahkan banyak yang dikafirkan. Sebab seenaknya saja, menafsirkan apa? Menafsirkan ayat. Iya. Dan ini kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi begini cara menafsirkan. Kemudian saya lupa tadi, masih ada satu poin di sini sebelum saya lanjutkan. Sisi dan maksud utama Syekh juga di sini dari bab ini. Ya, kita lihat urutannya ya. Beliau sudah sebutkan tentang malaikat. Ya. Kan di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat kan? Malaikat itu juga beribadah kepada Allah. Maka sepanjang dia beribadah kepada Allah, ya, tidak berhak untuk diibadahi. Jelas ya? Berarti semua harusnya hanya menghamba kepada Allah. Demikian pula di dalam bab ini. Beliau ingin terangkan bahwa Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang dia cintai. Ya. Kalau Nabi saja tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang dicintai, maka beliau artinya sama dengan hamba-hamba yang lainnya. Beliau juga adalah hamba, ya, bukan yang disembah. Karena itu tidak boleh, ya, berlebihan terhadap beliau, dan tidak boleh apa? Tidak boleh memberikan bentuk ibadah apapun kepada Nabi Muhammad. Bahkan ibadah itu hanya milik Allah. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, walaupun sedikit, maka itu dihitung sebagai syirik akbar. Walaupun selain Allah itu malaikat, walaupun selain Allah itu nabi, walaupun selain Allah itu adalah wali atau siapapun. Ya. Ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Syirik akbar. Perhatikan ya, pokok pembahasannya. Sekarang kita baca hadisnya. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahihi an ibn al-musayyib. Wa fi sahihi an ibn al-musayyib, bisa dibaca juga ibn al-musayyib. Ini dua bacaannya. Ada memang sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau tidak suka dipanggil Ibnu al-Musayyab. Tidak suka dipanggil Ibnu al-Musayyab. Sukanya pakai Musayyab. Tapi itu ada kelemahannya dari sisi riwayatan tarikh. Dan sebagian ulama membolehkan dua-duanya. Ya. Kalau guru kami Syekh Mukbil, beliau baca Ibnu al-Musayyab. Kalau yang saya dengar dari Syekh Abdul Muslim Labbad, Syekh Robi, dan Syekh Ahmad An-Najmi, semuanya membaca Ibn Musayyib. Ya. Kata beliau an-nabihi, dari ayahnya, annahu qala, ya, beliau berkata, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ja'aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Ya, diriwayatkan dalam as-sahih dari Ibn Musayyib. Ibn Musayyib dari ayahnya, ayahnya berkata, ayahnya ini Al-Musayyib bin Hazm, seorang sahabat ya, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Iya. Wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Iya. Jadi ini kejadian ya. Abu Talib begitu meninggal, Nabi berada di situ. Tapi musibahnya ada dua pentolan Quraisy di situ. Yang paling memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abi Umayyah dan siapa? Abu Jahal. Ya. Maka Rasulullah berkata, "Faqala ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat kujadikan sebagai hujjah untukmu di sisi Allah. Ya, maksudnya kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu masuk Islam, maka aku akan membelamu di sisi Allah. Ya, akan membelamu di sisi Allah. Dan ini luar biasa ya, dari tawaran untuk Abu Talib. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan mempersaksikan hal tersebut untuk Abu Talib di sisi Allah. Jelas ya? Iya. Abu Talib tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Thalib tahu konsekuensi kalau berucap la ilaha illallah. Nabi hanya bilang ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada embel-embelnya. Dan dikatakan la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqi illallah. Dan dikatakan kepada Abu Thalib la ilaha illallah punya 8 syarat. Ya. Jadi katakan seperti itu. Sebab mereka orang Arab fasih. Cukup dikatakan seperti itu dia sudah paham konsekuensinya apa. Ya berbeda dengan sekarang ini. Memang harus dirinci, serinci-rincinya. Ya. Karena muslim saja tidak tahu apa artinya la ilaha illallah. Ya. Karena itu banyak dari orang Islam mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal, Abu Talib lebih paham makna la ilaha illallah daripada dia. Dan ini termasuk apa? Kerusakan yang sangat besar. Ya, jelas ya? Baik. Maka di sini ketika Nabi mengucapkan hal tersebut, ya, apa kata kedua orang itu? Faqala atarghabu an millati Abdul Muttalib? Maka kedua orang ini berkata, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Wah, ini kalimat ya. Kalimat provokasi. Ya. Satu kalimat saja untuk menjatuhkan itu. Apa yang dia singgung? Ini pintar sekali. Dan untuk perhatikan ahlul batil. Ya, mereka memang di dalam membela kebatilannya dihiasi dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang memukau. Ya, itu ahlul batil ya. Ya, karena itu lihat saja Fir'aun. Ya, lihat Fir'aun. Ya. Fir'aun ini datangkan tukang sihir. Ya. Sudah berbangga dengan tukang sihirnya. Begitu lemparkan tali-talinya jadi ular, Nabi Musa aja ada kekhawatiran pada dirinya. Ya kan? Berbangga juga Fir'aun. Begitu Nabi Musa lemparkan tongkatnya, ular betulan. Kalau tukang sihir tali-tali aja, hanya dihayalkan menjadi ular. Ini menjadi ular betulan. Tukang sihirnya saja, ya, yang hanya pandai menghayalkan, ini melihat ular betulan. Dia tahu betul bahwa ini apa? Bukan sihir ini. Ini mukjizat betul. Begitu ular ini memakan semua tali-tali tersebut, langsung tukang sihirnya tersungkur apa? Sujud beriman. Ya, harusnya kan Fir'aun sudah kalah kan? Iya, harusnya KO sudah ini. Ya. Tapi ternyata Fir'aun masih bisa bicara. Satu kalimat saja untuk menenangkan semuanya. Apa dia katakan? Rupanya Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Ya. Itu ahlul batil. Hingga hari ini masih memiliki uslub dan gaya bicaranya Fir'aun. Masih banyak yang mewarisi seperti itu. Ya, kalau lihat ada ahlul batil seperti itu, nah itu berarti dia punya hubungan warisan dengan siapa? Dengan Fir'aun. Iya. Sama dengan di sini. Abdullah siapa ini? Bin Abi Umayyah dengan apa? Abu Jahal. Kalimatnya, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Disebut ayahnya. Dibangkitkan kesukuannya. Iya. Dibangkitkan apa? Kesukuannya. Dan bahasanya kamu benci kepada ayah, agama ayahmu Abdul Muttalib. Nah. Baik. Nah, ini penting ya untuk dipahami ikhwani fillah. Tapi seorang dari ahlul haq tidak perlu khawatir. Ya. Dia cukup menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah itu hujjah, tidak ada sudah yang menandinginya. Bagaimanapun fasihnya, lisan-lisan orang yang fasih, kalau dia sudah baca ayat Al-Quran dan hadith, semuanya akan apa? Akan gugur dengan hujjah. Ya, karena itu ahlul haq hendaknya selalu mengingat bahwa kekuatan hujjahnya di dalam apa? Mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah itu di sebagian keadaan ada sebagian orang yang datang kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Dia berkata, ya Syekh, ajari saya supaya saya pandai berkhutbah. Ya. Supaya pandai berkhutbah. Kata Syekh, gampang saja. Kamu hafal Al-Quran, hafal Riyadus Salihin, kamu kesini, saya ajari kamu khutbah. Iya kan? Sebab seorang kalau mau khutbah, apa yang dia bicarakan? Apa yang dia baca? Ya harus tahu dalil-dalil dulu. Ya kalau dia hanya pandai retorika, ya baca aja buku-bukunya Soekarno saja. Ya. Jelas ya? Baca bagaimana cara dia membangkitkan semangat pasukan. Ya. Kan begitu? Ya. Tapi kalau dia ingin kekuatan hujjah di dalam agama, begitu caranya. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis akan kuat hujjah seseorang. Apalagi kalau dia memahami ilmu bahasa Arab dengan benar. Nah ini akan lebih kuat hujjahnya, akan lebih kuat hujjahnya. Ya, wallahul musta'an. Baik, kemudian dikatakan di sini, fa'ada alaihin nabiyyu fa'ada. Ya, kemudian Nabi mengulangi. Ya, tawarannya. Ya, keduanya mengulangi lagi. Ya. Keduanya mengulangi lagi. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba yaqul la ilaha illallah. Dan akhirnya iya. Akhir perkataannya bahwa dia masih berada di atas agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Ini musibah yang menimpanya. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Karena Nabi bersabda, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu sepanjang aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jal ma kana lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka turunlah ayat kepada Nabi, ya, yaitu firman Allah, Nabi dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya sendiri, setelah jelas bahwa kaum kerabat ini, mereka kaum kerabat ini, orang-orang musyrik ini adalah penghuni neraka jahim. Jadi sudah jelas dia mati di atas apa? Kekafiran, penghuni neraka jahim. Maka tidak pantas Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk apa namanya dia. Wa anzalallahu fi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dan Allah menurunkan ya firman-Nya kepada tentang Abu Talib, ya sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, kandungan dari ayat ini atau dari hadis ini secara global menafsirkan ayatnya, menerangkan turunnya, sebab turunnya ayat, dan terdapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang dicintai sekalipun. Ya, maka ini mengharuskan bahwa ibadah itu hanya diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus menunjukkan bahwa hidayah taufik wal ilham itu dari hak khusus bagi Allah. Siapa yang mencarinya dari selain Allah, maka itu dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Baik, kemudian Syekh di sini sebutkan masail. Beberapa masail. Kata beliau, al-ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya. Pertama, penafsiran firman-Nya, sungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini sudah kita terangkan ya. As-thaniyah tafsiru qawlihi ma kana lin-nabi walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikiina al-ayah. Ini ayat tidaklah pantas bagi Nabi dan orang yang beriman. Disebut dua ya, Nabi dan orang yang beriman. Ya, tidaklah pantas bagi keduanya untuk memohonkan ampun. Iya. Untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin, walaupun kaum kerabatnya sendiri, setelah tampak jelas ya bahwa mereka ini penghuni neraka jahim. Baik, maka terdapat penjelasan pengharaman memohonkan pengharaman terhadap kaum muslimin untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun karib kerabatnya yang terdekat. Ya, walaupun karib kerabatnya yang terdekat. Baik, kemudian yang ketiga. Ya. Kata beliau, wahiyal mas'alatul kubra tafsiru qawlihi qul la ilaha illallah bikhilafi ma alayhi mayyad'il. Ya. Yang ketiga, dan ini termasuk masalah yang paling besar. Ya. Yaitu tafsiran sabda beliau, ucapkan la ilaha illallah. Yang berbeda dengan pemahaman beberapa orang yang mengklaim bahwa dirinya berilmu. Jelas ya? Ketika Nabi minta kepada Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah supaya selamat, iya, itu artinya dia harus berlepas diri dari agama nenek moyangnya. Dia harus berlepas diri dari segala kesyirikan. Maka langsung dipahami oleh Abu Talib apa maknanya. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah langsung paham maknanya. Karena itu dia langsung bangkitkan semangat Abu Talib. Dia berkata, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Iya. Jelas ya? Maka di sini terdapat penafsiran la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri serta kafir dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan ini penafsiran diketahui oleh kaum musyrikin. Yang keempat, anna Aba Jahal wa man ma'aku ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajuli qul la ilaha illallah faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli al-Islam. Nah, ini termasuk ucapan yang masyhur dari Syekh ya, yang sangat indah sekali. Kata beliau, sesungguhnya Abu Jahal dan pengikutnya mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berkata kepada seorang, ucapkan la ilaha illallah, itu artinya apa? Dia sangat paham Abu Jahal maksudnya apa. Karena itu kata Syekh, semoga Allah memburukkan seseorang yang pemahaman Abu Jahal tentang asas Islam melebihi orang itu. Iya. Sini Abu Jahal lebih paham ya dari banyak dari kaum muslimin. Karena itu di sebagian bukunya, ya, Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa kesyirikan yang terjadi di masa sekarang ini itu lebih parah. Lebih besar daripada kesyirikan yang terjadi di mana? Di masa dahulu. Ya. Dan beliau bikin perbedaan dari banyak sisi. Perbedaan yang pertama ini dalam arti apa? Dalam memahami makna la ilaha illallah. Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, Abu Talib lebih paham makna la ilaha illallah daripada apa? Banyak dari kaum musyrikin di masa sekarang. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kaum musyrikin di masa dahulu, mereka mengakui tauhid rububiyah. Iya. Jelas ya? Pengingkaran terhadap tauhid rububiyah sedikit di masa mereka. Memang ada dikenal Dahriyun, tidak menetapkan Tuhan di kalangan orang Arab. Ada dikenal. Cuma itu sedikit. Kalau sekarang kaum musyrikin, na'udzubillah, syiriknya bukan dalam tauhid uluhiyah saja. Bahkan tauhid apa? Rububiyah juga. Ya, karena itu di sebagian buku-buku sufi, ada yang menceritakan karamah walinya. Iya. Ada orang yang baru meninggal anaknya. Datang ke kuburan, dia pulang dari karamah wali ini, dia pulang dari kuburan, dia sudah bawa kembali anaknya yang meninggal. Ya. Perhatikan sampai bisa menghidupkan coba. Ya. Dan ini tidak ada dari kalangan kaum musyrikin masa dahulu yang meyakini seperti itu. Syirik sampai di pembahasan apa? Pembahasan rububiyah. Kemudian yang ketiga, kaum musyrikin di masa dahulu, mereka tidak dikenal ada penyimpangan dalam nama-nama dan sifat. Kecuali dalam nama apa? Ar-Rahman. Itu pun yang benarnya bukan mereka tidak kenal, tapi mereka bersombong untuk menerimanya. Jelas ya? Adapun kaum musyrikin di masa sekarang sudah berbuat syirik yang banyak. Banyak pula penyimpangannya dalam nama-nama dan sifat. Ada yang berkeyakinan Jahmiyah, ada yang berkeyakinan Mu'tazilah, ada yang berkeyakinan Asy'ariyah. Dan ini yang paling banyaknya. Ya. Jelas ya? Perbedaan yang keempat, ini sudah disinggung ya. Kaum musyrikin di masa dahulu, kalau berbuat syirik, itu di masa tenang saja. Di masa lapang. Kalau masa susah, mereka ikhlas. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kaum musyrikin di masa sekarang, luar biasa. Syiriknya dalam apa? Ya. Dalam susah maupun dalam keadaan lapang. Bahkan kadang di masa susah lebih banyak apa? Lebih banyak kesyirikannya. Sampai ada orang yang pernah naik perahu. Ya. Terjadi badai. Orang-orang yang di atas perahu ini ya berdoa kepada habib-habibnya. Ya Habib Fulan. Ya. Dan seterusnya disebut nama-nama yang dia doai. Maka ditegur sama orang ini yang bertauhid. Jangan kalian seperti itu. Ya. Apa jawab mereka? Oh, kamu rupanya ada di atas kapal ini. Kamu yang menjadi sebab kita dapat musibah. Ya. Karena ada Wahabi di atas kapal. Coba perhatikan. Hampir saja dia dilempar ke laut. Ya. Hampir saja mereka dia dilempar oleh laut. Tapi diselamatkan oleh ABK. Kapal. Alhamdulillah dia selamat. Ya. Dan fitnahnya setelah mereka dua-dua seperti itu. Reda badainya. Ya. Reda apa? Badainya. Dan itu demikian. Orang kalau sudah larut dalam kesesatan. Ya Allah sering membuatnya semakin lupa diri. Semakin-semakin agar semakin hancur di dalam kesesatannya. Karena itu Allah firman di dalam Al-Quran. Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakan siapa yang berada dalam kesesatan. Maka Allah akan melapangkan dia di dalam kesesatannya. Dan ini bahaya. Kesyirikan, bahaya bid'ah seperti itu. Kalau dia sudah jatuh. Ya, dalam bid'ah atau syirik. Maka biasanya dia jatuh lagi kepada yang lainnya. Jatuh lagi kepada yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik. Kemudian di pembahasan berikutnya yang keempat atau yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Iya. Baik, kesungguhan dan usaha beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya. Dan ini menunjukkan semangat beliau ya. Dan itulah seorang dai, dia harus punya semangat, tidak boleh putus asa. Ya, enggak boleh dia katakan, "Oh, ini pamanku, sudah berapa tahun dia kenal saya, sudah berapa tahun ikut sama saya, sudah berapa lama saya dakwai." Ya, tapi tidak juga mau masuk Islam. Tinggalkan saja kalau begitu. Ya, tidak ya, seorang dai harus punya apa? Harus punya semangat. Ya, lebih daripada apa yang dia gambarkan. Nah, dan ini semangat tidak pernah ya. Apa ada dari orang-orang yang mencontohkannya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat beliau manusia mendapat hidayah. Maka harusnya para dai seperti itu. Ya, semangat. Ya, jangan melihat terlalu banyak kerusakan, terlalu banyak kesyirikan yang terjadi, ya kemudian dia putus semangat, biarkan saja. Tidak, tapi semangat. Ya, keberkahan itu banyak. Banyak orang yang menjadi berkah. Ya, menjadi sebab manusia mendapat berkah. Kalau ada yang mendapat hidayah, dia menjadi sebab, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Karena itu hendaknya ya, seorang itu bersemangat dan bersemangat. Iya, jelas ya? Dan ini semangat perlu dipupuk. Banyak cara seorang bersemangat. Nah, harus dia langsung yang bicara. Ya, boleh dengan cara-cara lain. Fasilitas apa saja yang bisa dia fasilitasi untuk seorang itu mendapat hidayah, hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. Baik. Kemudian kata beliau, yang keenam, ar-raddu ala man za'ama Islama Abdul Muttalib wa aslatihi. Ya, bantahan terhadap siapa yang menyangka akan keislaman Abdul Muttalib dan leluhurnya. Ya, dan ini disebutkan ya dari sebagian khurafiin katanya. Dan Syekh Shalal Fauzan sebutkan bahwa ini dari sebagian pendapat orang-orang Syiah yang mengatakan Abdul Muttalib telah masuk Islam. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu bal nuhiya an dharika. Permintaan ampunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib atau untuk Abu Thalib, tetapi Abu Thalib tidak mendapatkan pengampunan, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk meminta pengampunan bagi Abu Thalib. Kemudian yang kedelapan, madarratu ashabis su' alal insan. Madarat seseorang akibat berkawan dengan orang-orang buruk. Nah, ini penting, ya. Ini Abdul Muttalib atau Abu Thalib, dia mati di atas kekafiran akibat apa? Kawan-kawan yang jelek. Nah, inilah kawan-kawan yang jelek seperti ini. Na'udzubillah. Sampai menghancurkan apa? Menghancurkan akhiratnya. Andai kata misalnya tidak ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, maka mungkin saja Abu Thalib tidak muncul gengsinya. Dia akan mengucapkannya, akan muncul keikhlasannya dan dia ucapkannya. Tapi karena ada kawan-kawannya yang jelek, akhirnya dia mati di atas apa? Kekafiran. Ya, karena itu sore yang bertauhid hendaknya pandai melihat di mana lingkungannya, ya, dan di mana bagaimana dia bergaul agar supaya terjaga dan dia istiqamah di atas kebaikan. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam hadits Abu Musa Al-Ash'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, "Matalul jalisi salih wal jalisi su kahamil miski wa natihul kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek bagaikan orang yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi dan apa? Peniup api. Ya, tahu penjual minyak wangi? Ya, kata Nabi, penjual minyak wangi, mungkin minyak wangi yang dia jual sama kamu. Wah, lumayan. Dijual kan berarti di kemana-mana dia memiliki minyak wangi. Ya, kalau tidak penjual minyak wangi, kita berada di sekitarnya, coba minyak wangi saya. Kan begitu biasanya, penjual minyak wangi. Ya. Kalau dia tidak beri coba, maka paling tidak kita akan mencium apa? Bau harum di sekitarnya. Itu teman duduk yang baik. Ya. Kalau dia tidak memberikan suatu akhlak yang baik, mengajarkan hal yang baik, ya. Kalau tidak kita melihat akhlak yang baik itu pada dirinya. Waktu sholat dia berdiri sholat. Ya. Jelas ya? Orang berbuat suatu maksiat dia tidak melakukannya. Ya. Maka ini teman duduk yang baik. Adapun teman duduk yang jelek itu bagaikan peniup api. Perhatikan ya, pandai besi itu, peniup api itu. Ya, pandai besi masa dahulu kan apinya ditiup, berkobar. Ya, salah sedikit ada angin, bisa-bisa apinya ya, kena orang yang di sekitarnya. Kalau tidak seperti itu, ya namanya orang di sekitar api, enak atau tidak? Tidak enak. Itulah teman duduk yang tidak baik. Ya, karena itu, pilihlah teman duduk yang baik, orang-orang yang salih. Ya, dan harus ada kesabaran dalam hal tersebut. Allah firman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sabarkanlah diri kalian bersama orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Kita diperintah untuk bersabar. Ya, dan jangan kamu palingkan matamu dari mereka karena engkau menghendaki kehidupan dunia. Ya, sebab pengikut para nabi dan para rasul dari semenjak dahulu, ya, memang dicap oleh kaumnya sebagai orang-orang apa? Orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Ya, wa ma naraka tabaaka illahum aradiluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau kecuali orang yang hina di kalangan kami. Itu ucapan kaum Nabi Nuh. Maka tidak usah bersedih hati, perlu ada kesabaran. Ya, dalam hal tersebut. Sebab akhirat lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada dunia. Dan ini yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Dan jangan kamu taati orang yang Allah lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya perkaranya pun menjadi tercerai-berai. Sebab jauh dari hal yang baik. Ya, maka ini akan memalingkan seseorang dari kebaikan dan membuat perkaranya centang perenang. Tercerai-berai. Ya, tidak mendapatkan taufik di dalam urusannya. Baik, karena itu sekali lagi ya, penting untuk seorang itu memperhatikan ya, teman duduknya yang baik. Ya, bukan artinya dia meninggalkan seluruh manusia. Ya, kemudian dia berusaha naik ke gunung. Ya, atau mengurung dirinya di rumah, meninggalkan semua manusia. Tidak. Tapi maksudnya dia memilih teman duduk yang baik. Ya, jelas ya. Kalaupun dia berbicara dengan manusia, dengan tetangganya, dia melaksanakan sisi syariat yang lain, berbuat baik kepada manusia, maka dia hanya melakukan hal yang seperlunya saja. Perkara yang dengannya, dia telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Baik. Kemudian yang ke-10, atau yang ke-9 ya, madaratu ta'zimil aslaf wal akabir. Iya. Madarat pengagungan leluhur dan para pemuka kaum. Sebab ini salah satu sebab yang menjatuhkan seseorang di dalam apa? Di dalam kesyirikan. Ini salah satu sebab yang menjatuhkan seseorang di dalam kesyirikan. Akan kita terangkan nanti di bab berikutnya sebab-sebab yang menyebabkan tersebarnya kesyirikan. Yang ke-10, asyubhatu lil mubtilina fi dalika listidali Abi Jahal bidalik. Syubhat ya, para ahlul batil dalam hal ini dari kalangan kaum jahiliyah. Ya, syubhat mereka apa? Ya. Nah. Dan Abu Jahal berdalilkan dengan hal tersebut ya. Ya, syubhatnya bahwa kita mengikuti para leluhur. Kita mengikuti jalannya apa? Jalannya para leluhur dan pemuka kaum nenek moyang. Ini syubhatnya karena Abu Jahal hanya memberikan satu senjata kepada Abu Talib. Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Iya. Kemudian yang ke-11, asyahid liqaulil amali bil khawatim, li'annahu law qalaha lanafa'atku. Iya. Bukti bahwa setiap amalan ditimbang berdasarkan amalan terakhir pada amalan penutupnya. Karena sekiranya Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat ini, pasti kalimat itu akan bermanfaat baginya. Nah, kemudian yang ke-12, at-tamul fi kibari hadikil mas'alah fi kulubi dhalin, lianna fi hadikil kisah annakum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalagatihi sallallahu alaihi sallam wa takririhi fali ajali azmatihi wa wuduhiha indakum iqtasaru alaiha. Ini juga dari pemahaman dan istimbat yang sangat kuat dari Syekh. Kata beliau merenungi akan beratnya syubhat ini. Iya, di hati orang-orang sesat. Jadi syubhat ini paling besar ya di hati mereka. Yaitu syubhat mengikuti apa? Leluhur dan nenek moyang. Karena perhatikan pada kisah ini. Ya, Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah tidak mendebat Nabi kecuali dengan kalimat itu saja. Tiap kali Nabi ulangi, dia hanya sebut itu saja. Tidak ada yang lain dia sebut. Menunjukkan bahwa ini adalah syubhat yang paling besar di sisi mereka. Nah, karena ini syubhat yang paling besar di sisi mereka, maka Syekh nanti akan menerangkan ya dalam sebagian pembahasan beliau bagaimana cara meruntuhkan syubhat ini. Jelas ya? Baik. Dan ini dari hal yang hendaknya diingat. Baik. Harusnya kita masuk ke bab setelahnya ya, untuk target hari ini. Dan cuman waktunya sudah mendekati. Insyaallah taala kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.